Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah kisah cintaku dan seperti dulu? Mungkinkah terulang kembali? Hanya di Mungkinkah terulang kembali? Hanya di